Abu al-Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, sajadna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi, yaitu pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, idha sama'un syaqqat, al-insyiqaq, waqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Pada dua surah, yaitu suratul insyiqaq dan surah al-alaq. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan hadis ini merupakan salah satu hadis di antara sekian hadis yang akan kita bacakan insyaallah ta'ala, yang menjelaskan tentang hukum sujudu tilawah. Dan yang dimaksud dengan sujudu tilawah yaitu sujud alladhi yakunu sababuhu at-tilawah, sujud yang sebabnya disebabkan karena kita membaca ayat-ayat tertentu yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, yang dianjurkan seorang itu untuk sujud pada tempat-tempat tersebut. Sebab yang demikian telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atau datang dari riwayat para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka di dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini, di mana Abu Hurairah menjelaskan bahwa kami dahulu ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada saat kami membaca idza sama'un syaqqat dan seterusnya, maka kami sujud. Yani kami sujud pada saat membaca ayat yang diperintahkan untuk sujud, atau yang disyariatkan seorang untuk sujud, yaitu sujud tilawah. Wa idza quri 'alaihimul qur'anu la yasjudun, apabila dibacakan pada orang-orang kafir itu Al-Qur'an, lalu kemudian mereka enggan untuk sujud. Maka ini tempat yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini anjuran untuk sujud tilawah pada saat kita membacanya. Waqra' bismi rabbika alladhi khalaq. Ini adalah surah yang kedua, yaitu suratul alaq. Kami sujud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat kami membaca suratul alaq. Wasjud waqtarib. Maka dua tempat ini merupakan tempat dianjurkannya seorang muslim apabila seseorang membaca salah satu dari keduanya, lalu kemudian melewati ayatus sajadah, maka dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini apakah sujud tilawah dikerjakan sebelum, yakni di luar salat atau di dalam salat. dianjurkan sebagaimana yang telah datang dari riwayat-riwayat yang datang dari Nabi SAW dan para sahabatnya, bahwa mereka melakukan sujud tilawah baik di dalam salat maupun di luar salat. Yang demikian disyariatkan. Hadis ini termasuk di antara dalil yang menunjukkan disyariatkannya hal tersebut. Dan disebutkan pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajdah, i'tazala asy-syaitan, fa sajada i'tazala asy-syaitan yabki." Apabila seorang manusia membaca ayat sajdah lalu kemudian dia sujud. Ketika dia membaca ayat sajdah kemudian dia sujud, maka syaitan akan menyingkir, menjauh sambil menangis. Lalu kemudian syaitan itu mengatakan, "Ya wailah, celaka, celaka dia. Umir ibn Adam bisujudi fasajada wa umirtu bisujud faabaitu falinnar." Anak Adam itu diperintahkan untuk sujud kemudian dia sujud, maka dia mendapatkan syurga, falahul jannah. Sedangkan aku diperintahkan sujud dan aku enggan untuk sujud, maka aku mendapatkan neraka. Maka dari hadis ini menjelaskan pada kita keutamaan sujud tilawah menjadikan syaitan itu sedih dan menjadikan syaitan itu menyingkir dan akan menjadi salah satu sebab seorang itu masuk ke dalam syurga. Sebab sujudnya seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan tadallul wal khudu', kerendahan, kehinaan seorang hamba di hadapan Allah jalla wa ala. Sehingga apabila dia sujud ketika membaca ayat sajdah, maka itu semakin menunjukkan ketaatannya, berserah dirinya hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka hadis ini jelas menunjukkan disyariatkannya dan sangat dianjurkannya untuk sujud pada saat seorang membaca ayatus sajdah, apakah di dalam solat ataukah di luar solat. Hanya saja terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hukum sujud tilawah antara pendapat jumhur. Mayoritas para ulama yang mengatakan sunnah, sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan, dan pendapat yang mengatakan bahwa sujud tilawah hukumnya wajib, dan itu pendapat Al-Hanafiyah yang berpendapat wajibnya. Naam, terjadi khilaf dalam hal ini. Namun yang rajih, yang sahih dalam hal ini berdasarkan dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa pernah dibacakan ayat sajdah beliau sujud, dan pernah pula beliau dibacakan ayat sajdah dan beliau tidak sujud, yang menunjukkan bahwa hal tersebut tidaklah wajib namun merupakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, yang tidak sepantasnya untuk ditinggalkan. Naam. Dan pendapat jumhur yang mengatakan bahwa itu adalah sunnah, pendapat yang lebih sahih, sebagaimana akan kita sebutkan nanti hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang beliau sujud dan terkadang pula beliau tidak sujud. Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika beliau membaca salah satu ayat sajdah yang terdapat dalam surah An-Naml, pada waktu itu beliau berada di atas mimbar pada hari Jumat, ketika beliau membaca surah An-Naml lalu kemudian melewati ayat sajdah, maka beliau pun turun dari mimbar lalu kemudian beliau sujud. Lalu pada Jumat yang lainnya, pada Jumat yang lain beliau membaca surah yang sama, akan tetapi beliau tidak sujud. Lalu kemudian berkata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, inna Allah lam yafrid alayna sujud illa an nasha'. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan atas kita untuk sujud tilawah kecuali apabila kita ingin melakukannya. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan ini di hadapan para sahabat pada khutbatul Jumat. Dan para sahabat masih hidup, yang menunjukkan bahwa para sahabat yang lainnya mereka sepakat, setuju dengan apa yang dikatakan oleh Al-Khalifatul Rashid Umar ibn Al-Khattab Amirul Mu'minin radhiyallahu ta'ala anhu. Maka ini yang sahih insya'allahu ta'ala, bahwa sujud tilawah hukumnya adalah sunnah. Kemudian terjadi pula perselisihan di kalangan para ulama tentang tempat-tempat sujud. Di ayat yang mana sajakah yang kita dianjurkan untuk melakukan sujud tilawah? Para ulama berselisih dalam hal ini. Ada yang mengatakan ada 11 tempat. Ada pula yang mengatakan ada 14 tempat di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan ada pula yang mengatakan 15 tempat. 15 tempat di dalam Al-Quran Al-Karim. Dan mereka yang berpendapat 11, yang berpendapat 14 tempat, mereka pun berselisih. Mereka berselisih terhadap satu ayat. Namun ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebelum kita menjelaskan tentang pendapat yang lebih rajih dalam hal ini, maka penting bagi kita untuk mengetahui tempat-tempatnya terlebih dahulu. Dan alhamdulillah, mushaf yang dicetak sekarang ini biasanya itu ada tandanya, diberi tanda di pinggir mushaf tersebut, tanda dianjurkannya untuk melakukan sujud at-tilawah. Naam. Yang seorang ketika dia membaca Al-Quran Al-Karim, dia bisa memahami bahwa ini merupakan tanda seorang itu dianjurkan untuk sujud at-tilawah. Tempat-tempat tersebut, yang pertama disebutkan dalam surah yang ke-13, yaitu surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd ada satu ayat. Yang kedua, satu ayat dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16. Yang ketiga, satu ayat dalam surah Al-Isra. Al-Isra, Surah yang ke-17. Yang keempat, satu ayat dalam surah Maryam. Surah yang ke-19. Yang kelima, dua ayat dalam suratul Hajj. Dalam surah Al-Hajj. Surah yang ke-22. Yang ke-6. Satu ayat dalam surah Al-Furqan. Surah yang ke-25. Yang ke-7. Betul ya kawan? 7 atau ke-8? Yang benar. Yang pertama, Ar-Ra'd. Yang kedua, An-Nahl. Yang ketiga, Al-Isra. Yang keempat, Maryam. Yang kelima, dan keenam. Dua tempat. Yang kelima dan keenam dalam suratul Hajj. Karena di situ ada dua ayat. Yang satunya bagian awal, yakni pada ayat yang ke-18. Yang kedua pada bagian akhir. Keenam, ya kan? Berarti yang ketujuh Al-Furqan. Yang ke-8 An-Naml. An-Naml, satu ayat. Yang ke-9 As-Sajdah. Alif Lam Mim, Tanzil As-Sajdah. Yang masyhur, yang biasa kita baca pada subuh hari Jumat. Surah As-Sajdah yang ke-32. Yani surah yang ke-32. Kemudian surah yang ke-38, Shad. Surah Shad. Yang keberapa itu? 10. Yang ke-11, Fussilat. Surah yang ke-41. Satu ayat. Yang ke-12, An-Najm. Betul ya, kawan? Ke-12. An-Najm. Surah yang ke-53. Yang berikutnya suratul Insyiqaq. Al-Insyiqaq yang kita baca dalam hadis. Yang berikutnya surah Al-Alaq. Naam. Suratu Al-Alaq. Berapa semuanya? Hah? 14. Yang benar. Naam. Berarti yang kurang mana ya? Ana menyebut 14. Ada 15, mestinya 15 ya, kawan. Hah? Apa yang tertinggal? Surah apa yang belum disebutkan? Hah? Al-A'raf. Naam, surah yang ke-7. Naam. Yang terakhir dalam suratul A'raf. Baik, maka ini ada 15 tempat. 15 tempat. Kita tidak ingin menyebutkan perselisihan yang panjang seputar mereka yang menetapkan 11, kemudian menetapkan 14 tempat. Naam. Kemudian terjadi khilaf di kalangan para ulama. tentang beberapa tempat yang menjadi khilaf di kalangan mereka, seperti sebahagian dari kalangan para ulama berselisih tentang ayat sajdah yang terdapat dalam surat Shad. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa 14 tempat semua yang kita sebutkan tadi kecuali surat Shad, surah yang ke-38, itu mereka hilangkan. Mereka mengatakan tidak syariatkan. Sebagian pendapat yang juga menetapkan 14 tempat mengatakan shalat dianjurkan. Mengatakan shalat dianjurkan. Naam, lalu mereka tidak menganjurkan ayatus sajidah yang terdapat dalam suratul hajj pada ayat yang kedua, ayat yang bagian akhir. Nah, walhasil ini ma'asyar al-ikhwa rahimakumullah, perselisihan yang terjadi kalangan para ulama, dan yang sahih dalam hal ini bahwa ke-15 tempat itu insyaallah ta'ala disyariatkan untuk sujud pada tempat-tempat tersebut. Dan ini adalah merupakan madhab yang dikuatkan banyak dari kalangan para ulama. Al-Imamu Ahmad rahimahullah, Ishaq bin Rahuya, Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya dari para ulama, mereka menetapkan ke-15 tempat tersebut dianjurkannya untuk sujud. Ada satu hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan secara menyeluruh 15 tempat dianjurkan untuk sujud, namun hadis itu dhaif dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Akan tetapi kita akan menyebutkan bahwa ke-15 tempat ini insyaallah taala boleh diamalkan dan dianjurkan padanya sujud at-tilawah. Dari ke-15 tempat dari ayatul tilawah, maka kita bisa mengklasifikasikan menjadi 3 bahagian. Adapun bahagian yang pertama, yaitu 4 yang ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan 4 tempat tersebut yang 2 telah kita sebutkan, yaitu al-insyiqaq dan suratul alaq. Kemudian yang ketiga yaitu surat Shad. Ini juga telah sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan sujud pada saat membaca surat Shad. Dan yang keempat pada suratul Najm. Maka 4 tempat ini ditetapkan adanya sujud tilawah berdasarkan hadis-hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian bahagian yang kedua, 10 tempat. Dan yang kita maksudkan dengan 10 tempat tersebut adalah selain 4 surah yang telah kita sebutkan, berarti sisa berapa? 11. Dan selain ayat yang terdapat dalam suratul hajj, ayat yang kedua, ya, sebagaimana kita sebutkan ada 2 tempat dianjurkannya sujud tilawah, dan yang dimaksud di sini adalah tempat yang kedua. Nah, adapun yang pertama dianjurkan yang terdapat pada ayat yang ke-18. Nah, kita keluarkan tempat yang kedua ini sehingga tersisa 10 tempat yang di sana terdapat ayat tilawah yang dianjurkan kita melakukan sujud tilawah berdasarkan kesepakatan para ulama. Telah terjadi ittifaq para ulama dalam hal ini. Tidak ada khilaf, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwa 10 tempat tersebut termasuk di antaranya surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah. Kita dianjurkan untuk sujud ijma'al ulama. Berdasarkan ijma' sebutkan oleh Al-Hafidz Muhajjar dan yang lainnya, Ibn Hazm rahimahullah dalam Al-Muhalla juga menetapkan itu. Kemudian bahagian yang ketiga yang menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama yaitu ayat sajidah yang terdapat dalam suratul hajj pada tempat yang kedua. Pada ayat yang keberapa ya ikhwan? Ayat 77. Nah, dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-77 ini menjadi khilaf di kalangan para ulama. Akan tetapi ma'asyarul ikhwa rahimakumullah, yang menjadi amalan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan dinukilkan dari sebagian para sahabat seperti Umar bin Al-Khattab, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Umar, Abu Darda, Abu Musa Al-Ash'ari, Ibnu Abbas, dan yang lainnya, mereka semuanya menganjurkan untuk sujud pada ayat yang ke-77 dari surat As-Sajdah ini. Naam. Wala yu'rafu lahum mukhalif, dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para ulama tentang dianjurkannya melakukan sujud tilawah pada ayat yang ke-77 dari surat As-Sajdah. Naam. Bahkan Abu Ishaq As-Sabi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, adraktu an-nasa mundhu 70 sana yasjuduna fil hajji sajdatain. Aku mendapati kaum muslimin semenjak 70 tahun yang lalu mereka melakukan sujud pada suratul hajj di dua tempat. Mereka melakukan sujud di dua tempat dari suratul hajj dan tidak diketahui ada perselisihan di kalangan para sahabat. Dan telah ditetapkan di dalam kaidah bahwa apabila ada seorang sahabat mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu lalu tidak diketahui di kalangan para sahabat ada yang menyelisihinya, maka ucapannya atau perbuatannya adalah hujjah. Ucapan mereka dan perbuatan mereka adalah hujjah. Ini kalau satu orang sahabat, lagi mana sekian banyak para sahabat seperti yang telah kita sebutkan, Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Talib, Ibn Abbas, Abu Darda, Abu Musa, telah dinukilkan dari mereka bahwa mereka melakukan sujud tilawah pada ayat As-Sajdah ini. Maka ini menetapkan bahwa tidak mungkin mereka melakukan hal tersebut kecuali mereka mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Maka kesimpulan dari apa yang kita sebutkan bahwa tempat-tempat dianjurkan sujud adalah pada 15 ayat yang terdapat di dalam Al-Quran Karim tersebut. Yang kita bagi menjadi tiga bahagian. Bahagian yang pertama yang ditetapkan berdasarkan hadis yang sahih. Yang kedua ditetapkan berdasarkan mata ikhwan, ijma' al-ulama, ittifaqul ulama. Dan yang ketiga ditetapkan berdasarkan amalus sahabah, amalan para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Dan tidak diketahui ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lainnya. Kemudian permasalahan yang lain yang berkenaan tentang sujudu tilawah, apakah sujudu tilawah itu hukumnya sama seperti sholat atau tidak? Ini juga menjadi letak perselisihan di kalangan para ulama. Apakah sujudu tilawah itu termasuk sholat atau bukan dari sholat? Nah, apa pengaruh dari perselisihan ini? Kalau mereka yang mengatakan bahwa sujudu tilawah termasuk dari sholat, berarti tidak disyaratkan sujudu tilawah dalam keadaan suci. Misalnya dia membaca suratul Alaq, lalu sampai kepada ayatul sajdah. Naam. Dia tidak megang mushaf. Apakah dia sujud? Naam, dia sujud. Kalau dia berpendapat bahwa sujudu tilawah bukanlah termasuk sholat. Tapi mereka yang berpendapat bahwa sujudu tilawah itu hukumnya adalah hukum sholat, maka mereka mengharuskan. Harus dalam keadaan suci ketika sujudu tilawah. Dan harus menghadap kiblat pada saat sujudu tilawah. Dan takbir ketika sujudu tilawah. Dan mereka mengatakan bahwa sujud itu bahagian dari sholat. Maka sujudu tilawah hukumnya sama seperti sholat. Namun pendapat ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang zahir adalah pendapat yang dhaif. Pendapat yang lemah. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa sujudu tilawah adalah sholat. Sujud-sujud. Nah. Sujud adalah sujud. Nah, kalau dikatakan bahwa bukankah di dalam sholat itu ada sujud? Memang betul. Tapi tidak semua sujud itu sholat. Sebagaimana Al-Fatihah. Al-Fatihah itu bukan sholat. Meskipun bahagian dari sholat. Nah. Sehingga pendapat yang sahih dalam hal ini bahwa sujudu tilawah bukanlah sholat. Tidak ada hadis yang menunjukkan bahwa sujudu tilawah hukumnya sama seperti sholat. Sehingga tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan seorang harus dalam keadaan berwudu. Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau melakukan sujudu tilawah dalam keadaan tidak berwudu. Nah, maka ini yang sahih insyaallah ta'ala. Dan tidak disyaratkan menghadap kiblat. Sujud karena Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kalau menghadap kiblat afdol. Tapi apakah syarat? Nah ini, tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan seorang harus dalam keadaan suci. Meskipun seorang dalam keadaan berhadas. Hadas kecil ataukah hadas besar. Diperbolehkan sujudu tilawah. Dan ini insyaallah ta'ala pendapat yang lebih sahih. Adapun masalah takbir ketika melakukan sujud tilawah, tidak ada hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika sujud tilawah. Dalam artian seorang misalnya dia membaca Al-Qur'an Karim di luar salat, lalu dia melewati ayat sajadah, maka tidak perlu ketika dia hendak sujud kemudian dia takbir Allahu Akbar kemudian sujud. Kemudian setelah itu bangkit, Allahu Akbar. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak perlu. Tidak perlu ada salam, tidak perlu ada takbir. Karena tidak sahih datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari sebagian para ulama adanya takbir, namun yang sahih tidak disyaratkan takbir. Seorang hendak melakukan sujud tilawah, silakan dia langsung melakukannya. Naam. Namun apa yang kita bicarakan ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, apabila sujud tilawah itu dikerjakan di luar salat. Dikerjakan di luar salat. Adapun kalau dikerjakan di dalam salat, maka dia mengambil hukum salat. Hukumnya adalah hukum salat. Jangan lagi ada yang mengatakan bahwa kalau dalam sholat orang sujud tilawah tidak disyaratkan bersuci. Kaif? Tidak mungkin. Orang sholat harus dalam keadaan bersuci. Nah. Jangan lagi ada yang mengatakan bahwa ketika seorang sujud tilawah di dalam sholat tidak disyaratkan menghadap kiblat. Gimana? Dia sholat sudah menghadap kiblat. Ketika sujud tilawah berbalik, boleh enggak? Tak boleh. Dia harus menghadap kiblat. Karena dia dalam posisi musallin, orang yang sedang mengerjakan sholat. Demikian pula pada saat dia turun dan naik. Disyariatkan untuk bertakbir. Sebab Nabi SAW kana yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in. Nabi SAW senantiasa bertakbir ketika turun dan ketika naik. Nah, sehingga apabila sujud tilawah dikerjakan di dalam sholat, maka ini mengambil hukum sholat. Maka dia bertakbir. Nah, takbir ketika turun dan takbir ketika naik berdasarkan kumun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Naam, sebab terkadang sebagian memahami bahwa masalah takbir pun termasuk di dalam sholat. Kalau sholat enggak perlu takbir. Turun begitu saja, naik begitu saja. Nah, namun yang sahih dalam hal ini, wahu alladhi alaihi ulama wa rajjahahu, dan dirajihkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimah, bahwa apabila dikerjakan di dalam sholat, mengambil hukum sholat. Mengambil hukum sholat. Nah, kemudian kita membaca hadis yang berikutnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, Sadun laysat min azaimis sujud. Bahwa surat Sad bukanlah termasuk di antara perkara yang diwajibkan untuk sujud. Yang dimaksud laisat min azaimis sujud, bahwa ketika membaca surat Shad itu tidak ada perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sujud, atau anjuran dari beliau sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Namun yang ada adalah dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, waqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasjudu fiha, dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud pada saat membaca surat Shad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Maka hadis ini sebagaimana yang telah kita sebutkan termasuk di antara dalil yang menetapkan bahwa surat Shad di dalamnya terdapat ayat sajdah. Di dalamnya terdapat ayat sajdah berdasarkan hadis ini. Akan tetapi hukumnya sunnah. Kata Ibnu Abbas, laisan min azaimis sujud, bahwa bukan satu perkara yang ditekankan untuk sujud. Dalam artian tidak ada perintah dari Nabi alaihi salatu salam. Namun yang ada adalah dari perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال dan dari Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu beliau berkata qara'tu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an-najma falam yasjud fiha. Aku membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam surah an-najm, lalu kemudian beliau tidak sujud pada saat membaca surah An-Najm tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Afwan, sebelumnya ya, tertinggal ya. Afwan, ada terlewati satu hadis. Naam. Wa anhu, dan diriwayatkan pula darinya. Yani dari siapa? Dari Ibn Abbas. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sajada bin najmi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wa sallam sujud ketika membaca surah An-Najm, itu surah yang ke-53 dari mushaf Utsmani. Rawahu al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari rahimahullah. Dan dari Zaid bin Thabit seperti yang telah kita sebutkan, beliau mengatakan aku membaca kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm, maka beliau tidak sujud padanya. Hadis Ibn Abbas mengatakan beliau sujud ketika membaca surah An-Najm. Hadisnya Zaid bin Arqam mengatakan beliau tidak sujud, menunjukkan bahwa yang demikian hukumnya sunnah dan tidak wajib. Kalaulah wajib tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan selalu sujud pada setiap kali melewati ayat sajdah. Namun hadis Zaid bin Arqam menetapkan bahwa beliau tidak sujud, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan hal tersebut untuk menjelaskan bahwa yang demikian tidaklah wajib hukumnya. Naam. Sebab Nabi alaihi salatu wassalam yang menjelaskan kepada umat, sehingga apabila ada hal-hal yang dikhawatirkan, disangka itu sebagai perkara yang wajib, maka dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat ini, di mana beliau terkadang meninggalkannya, agar kemudian difahami bahwa itu bukanlah satu. Wa an Khalid ibn Ma'dan radhiyallahu taala anhu qala, dan dari Khalid bin Ma'dan radhiyallahu taala anhu beliau berkata, fudilat suratul haji bisajdataini. Telah diutamakan suratul hajj dengan dua kali sujud. Rawahu Abu Dawud fil marasil. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya Al-Marasil. Dan bukan hanya dalam Al-Marasil saja, bahkan dalam sunannya beliau pun meriwayatkan hadis ini. Dan hadis ini sebagaimana yang disebutkan, hadis yang mursal, terputus sanadnya, maka ini adalah hadis yang lemah. Dan juga diriwayatkan, na'am, disebutkan di sini tambahannya, wa rawahu Ahmad wa Tirmidzi mausulan min hadis Uqbah ibni Amirin, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi secara bersambung dari hadis Uqbah bin Amir, dan ada tambahannya wazada, faman lam yasjud huma fala yaqra'huma. Barang siapa yang tidak sujud pada dua tempat dari surah As-Sajdah, maka dia seperti tidak membaca keduanya, yaitu tidak membaca surah Al-Hajj. Wa sanaduhu dha'if, dan di dalam sanadnya ada perawi yang lemah, yaitu Abdullah bin Lahi'ah. Dan perawi ini adalah perawi yang dhaif. Maka hadis ini juga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Namun telah kita sebutkan tadi bahwa berkenan tentang suratul hajj yang sahih, dua tempat disyariatkan untuk sujud tilawah. Adapun tempat yang pertama pada ayat yang ke-18 sepakat para ulama. Adapun tempat yang kedua pada ayat yang ke-77, maka berdasarkan amalan para sahabat, radhiyallahu ta'ala anhum, dan tidak ada yang menyelisihi dari kalangan para sahabat yang lainnya. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala, dan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, faman sajada inna namurru bisujud, sesungguhnya kami melewati ayat-ayat sujud. Faman sajada faqad asaba, barang siapa yang sujud, yakni melakukan sujud tilawah, maka sungguh dia telah benar. Wa man lam yasjud fala ithma alaih, dan barang siapa yang tidak sujud, maka tidak ada dosa atasnya. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa fihi, dan di dalam riwayat itu juga disebutkan, inna Allah ta'ala lam yafrid as-sujuda illa an nasha', sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mewajibkan, mengharuskan untuk sujud kecuali apabila kita ingin melakukannya. Wa huwa fil muwatta, dan ini juga disebutkan dalam muwatta al-imam Malik. Al-muwatta yaitu sebuah kitab yang dikarang oleh al-imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Dan makna dari hadis ini telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa ini menunjukkan bahwa sujud tilawah hukumnya sunnah dan tidak wajib. Wa an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina al-Qur'an, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Qur'an kepada kami. Fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu, apabila beliau melewati ayat sajdah, maka beliau bertakbir kemudian sujud, dan kami pun sujud bersamanya. Rawahu Abu Dawud bi sanadin fi hilin, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang di dalamnya terdapat kelemahan. Naam, hadis ini adalah hadis yang dhaif, lemah. Sebab dalam sanadnya seorang perawi yang bernama Abdullah bin Umar Al-Umari, dan dia adalah perawi yang dhaif. Jadi dia ini Abdullah bin Umar punya saudara namanya Ubaidullah bin Umar. Kedua-duanya yakni saudara kandung, Abdullah bin Umar Al-Umari, Ubaidullah bin Umar Al-Umari. Namun Abdullah bin Umar ini yang kakak, ini riwayatnya dhaif, lemah riwayatnya. Sedangkan adiknya Ubaidullah bin Umar ini thiqah, terpercaya. Naam. Hanya perbedaannya Abd dengan Ubaid. Kalau seorang tidak teliti, jangan sampai terjadi perubahan pada nama dari perawi tersebut, sehingga menyebabkan kekeliruan dalam menghukumi hadis. Naam. Maka adapun Abdullah bin Umar, dan itu yang disebutkan dalam riwayat ini, Abdullah bin Umar Al-Umari, maka dia adalah seorang perawi yang lemah, sehingga hadis ini yang di dalamnya disebutkan anjuran untuk bertakbir adalah hadis yang dhaif. Naam. Dan juga terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang apakah dianjurkan membaca ayatut tilawah lalu kemudian kita sujud, melakukan sujud tilawah pada salat-salat sirriyah, salat-salat yang tidak dijaharkan. Adapun salatul maghrib jelas, salatul isya, salatul fajr dikeraskan sehingga makmum mendengarkan. Tapi kalau salat sir, salat zuhur, salat asr, membaca surat sajadah, orang enggak tahu, tiba-tiba sujud. Nah, maka oleh karena itu para ulama mengatakan ini adalah perkara yang makruh. Nah, dan sebaiknya seorang membacanya pada salat jahriyah dan tidak membacanya pada salat sirriyah, dalam artian tidak melakukan sujud tilawah pada salat sirriyah disebabkan karena tidak didengarkan oleh makmum dan mereka tidak mengetahui ya, dikhawatirkan akan menimbulkan, yakni mereka menganggap bahwa imam melakukan kesalahan, ya. Oleh karena itu kata para ulama, dan itu dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah, sebaiknya tidak dibaca pada salat-salat sirriyah. Naam. Lalu apa yang diucapkan pada saat seorang melakukan sujud tilawah? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan sujud, yakni sujudul Quran, sujudul tilawah, maka beliau mengatakan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi sajada wajhi, telah sujud wajahku kepada yang menciptakannya dan kepada yang menyebabkan dia melihat dan mendengar dengan kemampuan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sajada wajha lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Naam. Namun apabila seorang membaca zikir-zikir yang masyhur tentang sujud secara umum pun diperbolehkan insyaallah taala. Namun kalau seorang ingin mengamalkan yang disebutkan dalam hadis Aisyah ini pula, maka inilah yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, beberapa ahkam seputar permasalahan sujud tilawah. Dan kita telah membacakan insyaallah taala seluruh hadis yang disebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram yang hubungannya dengan sujud at-tilawah, sehingga pada pertemuan yang berikutnya insyaallah kita tinggal menyelesaikan hadis-hadis yang menjelaskan tentang hukum sujud asy-syukur. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Ila huna wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin. Bagaimana cara mengeluarkan zakat pada sesuatu tumbuhan ketika selesai dipanen? Misalnya panen padi, dan berapa ukuran yang harus dikeluarkan? Naam. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang sebahagian al-asnaf, asnafuz zakah, harta-harta yang diwajibkan untuk zakat, khususnya yang menyangkut tentang zakat pertanian. Naam, sebagian para ulama mereka, dan itu yang zahir pendapat jumhur, mereka mengatakan bahwa pada setiap penghasilan dari sesuatu yang sifatnya yuddakhar, yang bisa disimpan dan merupakan kebutuhan pokok sebuah negeri dan ditakar, maka ada zakatnya, termasuk diantaranya beras. Naam, dengan dalil qiyas dalam hal ini, sehingga bagi mereka yang berpendapat bahwa pada padi atau beras itu ada zakat, maka dilihat ukurannya, ya, apakah mencapai nisab az-zakah pada saat dipanen. Dan nisabnya itu apabila mencapai 60 sa', khamsatu awsuq. Ya. Dan setiap dari wisq itu 60 sa'. Berarti 60 kali na'am 60 kali 5 berapa ya ikhwan? 300. 300 sa'. Dan 1 sa' itu 4 mud. 1 sa' 4 mud. Nah, kalau kita perkirakan bahwa 1 sa' kira-kira 2,5 kilogram. 2,5 kilogram. Sebagian mengatakan 3. Nah, anggap 2,5 kilogram. Tayyib, berarti berapa itu hitungannya? Hah? Dikali 300 sa'. Naam. Dikali 300 berapa? Hah? 7. 750 kilogram. Naam. Apabila mencapai jumlah tersebut, maka baru dikenakan zakat. Baru dikenakan zakat. Dan zakat yang dikeluarkan tergantung dari perairannya. Nah, apabila perairan dari pertanian tersebut bukan usaha dia, namun dari hujan, sehingga air mengalir begitu saja tanpa lelah dia membuat irigasi dan seterusnya, maka dia mengeluarkan 1/10 fi masaqatis sama al-ushur, 1/10. Namun kalau dengan usahanya dia membuat perairan sendiri kemudian mengalirkan, naam, maka dia mengeluarkan 1/20, nisful ushur, 1/20. Ini bagi pendapat yang mengatakan bahwa pada naam pertanian itu ada zakat. Sebagian pendapat mengatakan bahwa tidak ada zakat kecuali pada 4 saja. Ini pada zakat pertanian. Pada 4 saja. Al-himtah, asy-syair, ini 2 jenis gandum, kemudian kurma, dan az-zabib, kismis, anggur yang kering. Nah, selain dari itu, dari zakat pertanian, maka tidak ada zakat. Tidak ada zakat. Berdasarkan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, ketika beliau memerintahkan untuk memungut zakat, di antara yang beliau katakan, la ta'khudhu minhum illa min hadhihi al-asnafil arba'ah. Jangan engkau mengambil dari mereka kecuali dari 4 jenis ini saja. Ya. Yaitu al-himtah, asy-syair, gandum, kemudian kurma, dan zabib, kismis. Selain dari itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan untuk memungut zakat. Padahal pada zaman itu ada pertanian yang lainnya, iya kan? Ada jenis-jenis yang lainnya, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari untuk mengambilnya. Diambil dari naam, dari 4 jenis ini saja. Nah, kalau berdasarkan pendapat ini, istirahat para petani Indonesia ini dari zakat, iya kan? Istirahat. Yang mereka tanam padi, kurma enggak punya, tanam anggur hampir tidak ada, gandum enggak ada ya, hampir tidak ada. Nah, yang ditanam ya padi, jagung, sagu. Nah, walhasil wallahu ta'ala alam, ini khilaf di kalangan para ulama. Bagi mereka yang mengatakan bahwa tidak ada zakat kecuali pada empat ini saja, maka juga punya kekuatan rahimahullahu ta'ala. Ya, wallahu ta'ala alam. Namun bukan berarti ketika seorang panen kemudian tidak dikeluarkan, ya sedekah. Walaupun kita tidak ada zakat, tapi sedekah, bersedekah, insyaallah itu bermanfaat. Apakah sujud sahwi tetap dilakukan ketika yang ditambah atau dikurang? Sunnah pula hukumnya sujud sahwi. Sunnah pula sujud as-sahwi. Kalau yang wajib atau rukuk hukumnya. Apakah ada dalil jika selesai sholat, setelah salam duduk bersila? Mana enggak tahu itu. Kalau ada dalilnya. Terserah mau duduk sila, mau duduk yang lainnya. Ya, kita duduk sila bukan karena duduk silanya, tapi mau berzikir. Silakan mau duduk iftirash, mau duduk na'am, tawarruk, mau yang lain silakan. Na'am, tidak ada aturan tertentu. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukum buang air kecil dalam keadaan berdiri? Asal hukumnya boleh, tapi perhatikan kondisinya, keadaannya. Na'am. Ya, sambil menjaga muru'ah, harga diri. Na'am. Jangan seperti kebiasaan orang. Nah, bus singgah turun di samping bus buang air kecil. Nah, ya cari tempat yang wajar. Nah, karena dibutuhkan istinja dan seterusnya membersihkan. Kemudian juga diperhatikan at-talawuth, ya percikan. Nah, khawatirkan mengotori pakaian. Kalau mau kesulitan seorang kencing dalam keadaan duduk, na'am. Ya, kadang-kadang dalam beberapa kondisi seorang sulit kencing duduk. Lebih mudahkan baginya untuk kencing dalam keadaan berdiri, maka boleh, silakan. Na'am. Dan kadang-kadang pula seorang yakni apabila dengan kencing berdiri tersebut dapat menyebabkan percikan yang mengenai pakaiannya, maka tidaklah dia kencing dalam keadaan duduk. Dan itu yang sering dilakukan oleh Nabi AS. Di mana Rasulullah AS tidak kencing dalam keadaan berdiri kecuali dalam kondisi butuh, hajah. Bukan sesuatu yang menjadi kebiasaan. Tayyib. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau tidak mengetahui kalau Nabi AS pernah kencing dalam keadaan berdiri. Bahkan beliau mendustakan. Karena beliau tidak tahu. Ternyata para sahabat yang lain menukilkan bahwa Nabi SAW pernah melakukan hal tersebut. Apabila kita sholat berjamaah dan imamnya sholat dalam keadaan duduk dikarenakan uzur, apakah kita sebagai makmum sholat pula dalam keadaan duduk pula padahal kita mampu untuk berdiri? Ini juga terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apabila imam duduk, apakah kita duduk? Sebab hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Na'am, idza shalla qa'iman fa shallu qiyaman wa idza shalla jalisan fa shallu julusan ajma'un." Apabila imam itu salat berdiri, salatlah kalian dalam keadaan berdiri. Apabila imam salat duduk, salatlah kalian dalam keadaan duduk seluruhnya. Na'am. Maka hadis ini menegaskan bahwa apabila imam sholat dalam keadaan duduk karena dia tidak mampu, maka kita mengikuti imam sholat duduk. Nah, akan tetapi sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum ini mansukh, hukum ini telah terhapus disebabkan karena pada akhir dari amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau meninggal, 3 hari sebelum beliau meninggal, ketika beliau memimpin sholat. Beliau dalam keadaan sakit, beliau memimpin salat duduk. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala di belakangnya berdiri. Dan seluruh makmum para sahabat mereka seluruhnya berdiri. Mereka seluruhnya berdiri. Maka berdasarkan hadis ini mereka mengatakan bahwa hadis Abi Hurairah dan yang lain yang memerintahkan untuk mengikuti imam duduknya atau berdirinya, ini telah mansukh, telah terhapus hukumnya. Sehingga apabila imam dalam keadaan duduk sholatnya, boleh kita sholat dalam keadaan berdiri, karena itu adalah akhir dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini insyaallah. Wallahu taala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.